إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة أما بعد الحمد لله segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan berbagai macam nikmatnya sehingga pada pagi hari ini kembali kita bisa melanjutkan yang masih dalam pembahasan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Penjelasan tentang adab-adab para pembawa Al-Quran yang masih kita di subbab adabil qira'ah, tentang adab-adab dalam membaca Al-Quran yang pada pertemuan yang telah lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala membahas tentang bacaan imam, tentang ketika membaca doa istiftah dan Al-Fatihah dan Amin, hendaknya di bacaan-bacaan tersebut adanya saktah, yakni adanya jeda, agar tidak disangka bersambung satu sama lain. Amin bukanlah bagian dari surat Al-Fatihah. Begitu pula doa istiftah, itulah adalah hal yang berbeda dengan Al-Fatihah. Lalu pada pasal yang berikutnya, beliau membawakan pembahasan tersendiri tentang Amin. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkata dalam kitabnya, Faslun yustahabbu likulli qari'in fi salati kana aw fi ghairiha idza faragha min al-fatihati an yaqula amin. Pasal tentang amin yang beliau berkata disunnahkan, disukai bagi setiap orang yang qari', orang yang membaca Al-Qur'an, lebih spesifiknya membaca Al-Fatihah di dalam salat ataupun di luar salat. Baik di dalam salat maupun di luar salat. Idza faragha min al-Fatihah, idza min al-Fatihati, jika dia selesai membaca Al-Fatihah, hendaknya disukai dia mengucapkan amin. Mengucapkan amin. Wal ahaditsu as-sahihatu fi dzalika katsiratun masyhurah. Dan hadis-hadis tentang hal tersebut itu amatlah banyak dan masyhur. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, diriwayatkan pula oleh Imam Malik dalam Muwatta maupun para imam-imam lainnya, dari hadis Abu Hurairah, idza qala al-imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin fa innahu man wafaqa qawluhu qawla al-malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qala al-imam, apabila imam membaca dan selesai membaca, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah amin. Ucapkanlah amin, karena sesungguhnya barang siapa yang perkataannya, yakni perkataan aminnya, bertepatan dengan perkataan aminnya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Fadilah mengucapkan amin, dan detaknya adalah setelah membaca Al-Fatihah. Setelah membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, tapi hendaknya diberi jeda agar tidak disangka bahwasanya amin termasuk Al-Fatihah, kemudian mengucapkan amin. Para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Qur'an, pembahasan tentang amin ada dua masalah yang masyhur tentang terkait permasalahan tentang amin. Permasalahan yang pertama, hal imamu yaqulu amin, apakah imam disyariatkan untuk mengucapkan amin atau tidak? Permasalahan yang kedua, hal yujharu bitta'min amla, apakah mengucapkan amin tersebut dijaharkan atau tidak? Ini dua masalah yang masyhur terkait pembahasan amin. Yang pertama, apakah imam yang mengucapkan amin atau tidak? Khilaf para ulama tentang masalah tersebut. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya imam tidak disyariatkan untuk mengucapkan amin, tapi cukup makmum saja. ya makmum saja yang mengucapkan amin, adapun imam tidak. Nah, dan ini adalah pendapat Imam Malik dan ya beberapa ulama lainnya yang mereka berdalil dengan hadis Abu Hurairah yang baru saja saya sebutkan. Ya, hadis riwayat Bukhari, begitu pula diriwayatkan Imam Malik dalam Muwatta'nya. Idza qala al-imamu ghairul maghdubi 'alaihim waladdallin, apabila imam ya membaca ghairul maghdubi 'alaihim waladdallin, membaca akhir Al-Fatihah, faqulu amin, maka ucapkanlah kalian amin. Ya, faqulu di situ ya, cara memahami ya ulama mazhab ini, ya faqulu itu khitab kepada makmum, ya khitabnya kepada makmum, maka ucapkanlah kalian wahai makmum, ya ucapkanlah amin. Ya, ucapkanlah amin, dan itu tidak mencakup si imam. Ya, menurut ya pendapat ulama ini. Ya, kenapa? Karena imamnya itu ya hanya membaca ghairul maghdubi 'alaihim waladdallin, yakni membaca Al-Fatihah, dan ini tentu saja maksudnya adalah salat jahr. Ya, salat jahr. Adapun salat sir, maka makmum pun ya memang ada khilaf, namun yang lebih tepat ya makmum juga membaca Al-Fatihah. Ya, dan ini mazhab jumhur para ulama. Sehingga apa? Ya, di hadis ini tidak disebutkan bahwasanya ya imam mengucapkan amin. Kenapa? Karena khitab faqulu amin itu adalah khitab untuk ya para makmum. Ya, ini pendapat sebagian ulama. Ya, pendapat ulama yang lain bahwasanya imam pun ya disyariatkan untuk mengucapkan amin. Jadi syariatkan bagi imam untuk mengucapkan amin, si imam maupun makmum sama-sama disyariatkan bagi mereka ya untuk mengucapkan amin. Ya, ini sebagaimana ya dalam hadis yang lain, ya bukan hadis riwayat Bukhari dan Imam Malik tadi, tapi di hadis yang lain yang hadisnya juga dikeluarkan Imam Malik dalam Muwatta'nya dan juga Imam Muslim dalam sahihnya. Ya, idza ammana al-imamu fa amminu. Idza ammana al-imamu fa amminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-mala'ikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ya, waqala ibn Shihab kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu amin. Ya, jika imam ya sudah mengucapkan amin, atau jika imam mengucapkan amin, faqulu amin, maka fa'aminu, maka aminkanlah. Ya, jika imam mengucapkan amin, maka aminkanlah. Barang siapa yang bertepatan ya aminnya dengan aminnya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, ya maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, qala Ibnu Shihab, ya Ibnu Shihab adalah Imam Az-Zuhri, ya guru Imam Malik rahimahullahu taala, yang beliau salah satu rawi hadis, wa kana Rasulullah SAW yaqulu amin, dan bahwasanya Rasulullah SAW mengucapkan amin. Ya, ini ya dalil bahwasanya imam pun disyariatkan untuk mengucapkan amin. Ya, bahkan sebagaimana salah seorang rawi dari hadis ini, yakni Imam Ibnu Shihab Az-Zuhri mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW mengucapkan amin, dan Nabi SAW ya posisinya adalah sebagai imam. Ya, posisinya adalah sebagai imam. Ya, sehingga bagi imam maupun makmum ya disyariatkan bagi mereka untuk mengucapkan amin. Ya, namun ulama ya yang mazhab pertama, yakni yang mengatakan bahwasanya imam tidak disyariatkan bagi mereka untuk mengucapkan amin, bukan berarti mereka tidak tahu hadis ini. Yakni hadis yang menunjukkan disyariatkannya bagi imam untuk mengucapkan amin. Ya, namun mereka berbeda cara memahaminya. Bagaimana cara memahaminya? Ya, kata ulama mazhab pertama bahwasanya idza ammana al-imamu, yakni jika ya imam sudah sampai ya letak amin. Yakni sudah sampai saat waktu diucapkannya amin, bukannya imam ya mau mengucapkan amin, tidak, tapi ketika imam sudah sampai ya waktu untuk diucapkannya amin. Yakni maknanya taubahnya seperti perkataan orang-orang Arab, idza anjada, yakni jika orang sudah sampai najd. Ya, idza anjada, jika orang sudah sampai najd, ya. Bukan berarti sudah ya berada di dalamnya. Ya, bukan berada di dalamnya. Yaitu cara menurut pendapat ulama mazhab pertama. Dijawab oleh ulama ya mazhab kedua, ya bahwasanya idza ammana al-imamu, jika imam ya sudah mengaminkan, lalu dipahami bahwa itu sampai waktu diucapkannya amin, maka ini adalah majaz. Ya, dalam bahasa Arab ini adalah majaz. Ya, kata Imam As-Suyuti, ya, dalam ta'liq beliau, ya, di Tanwirul Hawalik, ta'liq terhadap Muwatta Imam Malik, maka makna amin yang lebih tepat kama anna makna fa'amminu faqulu amin. Ya, bahwasanya makna ammanal imamu, jika imam mengaminkan, adalah imam mengucapkan amin. Sebagaimana makna fa'amminu, ya, perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan amin. Jadi sama saja, yakni imam mengucapkan amin, makmum juga mengucapkan amin. Ya, dan ini adalah zahir lafaz. Ya, zahir lafaz hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan hendaknya zahir lafaz ini, ya, tidaklah dipalingkan ke makna yang lain, ke makna yang majaz. Ya, selama apa? Selama masih bisa dipahami secara zahir lafaz, ya. Secara zahir lafaz. Ya. Manakah yang lebih tepat, ya, dari kedua pendapat ulama tersebut? Wallahu alam. Ya, saya lebih condong pendapat ulama yang berpendapat bahwasanya, ya, disyariatkan bagi imam juga untuk mengucapkan amin. Ya. Sehingga amin, ya, disunnahkan bagi imam maupun makmum maupun orang yang sholat sendiri. Ya, bagi semua mereka, ya, disunnahkan untuk mengucapkan amin. Kenapa? Karena dengan lafaz ini, idza ammanal imamu fa amminu. Ya, di lafaz yang lain, idza qala ahadukum amin. Ini lafaznya lebih umum lagi. Ya, karena ahadukum itu bisa digunakan untuk, ya, si imam, juga mencakup si makmum maupun orang yang sholat sendiri. Ya, sehingga amin disyariatkan bagi semua mereka. Ya, ditambah lagi, lalu bagaimana dalil yang digunakan oleh, ya, ulama yang pertama tadi? Ya, maka dijawab bahwasanya lafaz hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qala al imamu ghairil maghdubi alaihim walad dalin. Jika imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim walad dalin, maka ucapkanlah kalian wahai makmum, ya, amin. Ya, maka dikatakan bahwa hadis ini, ucapan imam bagi si makmum itu maskutun anhu, yakni tidak dibahas di hadis ini. Apakah imam itu mengucapkan amin atau tidak mengucapkan amin? Ya, maskutun anhu. Ya. Sedangkan di hadis yang lain tadi, di hadis riwayat Malik, riwayat Muslim, idza ammanal imamu fa aminu, jika imam mengaminkan, di situ disebutkan dengan jelas bahwasanya Nabi SAW menyebutkan, ya, bahwa imam juga mengucapkan amin. Ya, sehingga apa? Mafhum hadis yang dipahami bahwasanya imam, ya, ucapan amin bagi si imam itu maskutun anhu, tidaklah kuat untuk menghadapi dari mantuk hadis Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas-jelas mengatakan bahwasanya, ya, imam pun mengucapkan amin. Ya, wallahu alam. Ya, dan ini, ya, pendapat yang, ya, lebih tepat menurut pembahasan usul fikih. Ya, lalu mari di hadis ini, ya, terdapat juga fadilah dari mengucapkan amin. Faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah. Ya, barang siapa yang aminnya bertepatan dengan malaikat. Muwafaqah, ya, aminnya sesuai dengan aminnya malaikat. Ya, apakah yang dimaksud dengan aminnya sesuai atau bertepatan dengan malaikat? Ya, ulama pun, ya, memiliki dua penafsiran. Ya, kata para ulama bahwasanya maksudnya, ada ulama yang mengatakan bahwasanya maksudnya adalah al-muwafaqah fi sifat, yakni bertepatan dalam hal sifat. Dalam hal, ya, tata cara mengucapkan amin minal ikhlasi wal khusyu', ya, dari ikhlasnya mengucapkan amin, ya, khusyu' dalam mengucapkan amin tersebut, dan hudurun niyyah, ya, dan yang menghadirkan niat ketika mengucapkan amin tersebut, sebagaimana, ya, para malaikat yang mereka beribadah senantiasa menghadirkan niat dan ikhlas dalam ibadah-ibadah mereka, termasuk amin. Ya, ini diantara pendapat, ya, ulama. Ya, pendapat ulama yang lain bahwasanya faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah, yang dimaksud adalah al-muwafaqah, ya, fi zaman. Ya, al-muwafaqah fil qawli waz zaman, yakni bertepatan, bersesuaian dengan malaikat dalam hal ucapan amin, dalam hal lafaz. Ya, dalam hal mengucapkan lafaznya dan waktunya. Dan waktunya. Wallahu alam. Ya, yang lebih tepat adalah pendapat ulama yang kedua. Yang ini dirojikan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dan para ulama lainnya, bahwasanya bertepatan di situ dalam, ya, segi waktu. Ya, dalam segi waktu. Faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah. ya, barang siapa yang bersesuaian waktunya dengan aminnya malaikat, begitu lafaznya, lafaznya dengan mengucapkan amin atau beberapa lafaz yang lain yang sahih dalam bahasa Arab, insyaallah nanti akan ya dibahas juga oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ya ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, ya fadilah yang besar ya dari mengucapkan amin tersebut, maka akan ya diampuni dosa-dosanya, ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yang jadi pertanyaan, apakah ya seluruh dosa kita ya diampuni ya semata-mata karena mengucapkan amin tersebut atau tidak? Ya diampuni seluruh dosa kita, baik dosa besar maupun dosa kecil, ya atau hanya dosa kecil saja. Ya, hadis-hadis yang seperti ini, yakni dengan lafaz ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, ya man qama lailatal qadri ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, ya man shoma ramadhan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, ya lafaz-lafaz yang semisal bahwasanya yang melakukan amalan ini dan itu, mengucapkan amin atau qiyam lailatul qadar atau puasa ramadhan atau ya lafaz-lafaz lainnya, ya maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, yang lebih tepatnya bahwasanya diampuni dosa-dosa kecilnya, ya diampuni dosa-dosa kecilnya. Ya, walaupun ma itu merupakan ya diantara isim mausul, yakni menunjukkan semua, tapi keseluruhan ini sudah dikhususkan oleh dalil yang lain, yakni digabungkan dengan ya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan, ya ketika Allah menyebutkan dosa-dosa besar, ya alladzina la yad'u walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وما يفعل ذلك يلقى أثاما. Ya, dan orang-orang yang tidak menyeru ya Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, ya, dan tidak membunuh jiwa yang ya tanpa hak, dan juga tidak berzina, barang siapa yang melakukan hal tersebut maka akan mendapatkan balasannya. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. Ya, kecuali ya Allah kecualikan ya orang-orang yang bertaubat ya dan beriman dan beramal saleh, maka sesungguhnya mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dosa-dosa besar hanya bisa dihapuskan, dikecualikan dengan taubat, ya dikecualikan dengan taubat, ya tidak dengan semata-mata melakukan amal saleh, tapi harus taubat, iman, melakukan amal saleh. Sehingga apa? Ya, dalil-dalil yang menunjukkan diampuni dosa-dosa, para ulama membawanya kepada bahwasanya itu maknanya diampuni ya dosa-dosanya yang kecil, ya dari yang telah lalu. Ya, maka diampuni dosa-dosa kecilnya saja, adapun ya dosa-dosa besarnya maka dia harus ya bertobat dari dosa besarnya tersebut. Ya, lalu ya masalah yang kedua, ya apakah ya mengucapkan amin disepakati bahwasanya disyariatkan untuk mengucapkan amin. Ya, khilaf tentang apakah imam mengucapkan amin. Lalu apakah ucapan amin tersebut ya kita mengucapkannya dengan jahr atau tidak pada salat jahriyah? Ya, pada salat jahriyah. Adapun pada salat sirriyah, ya salat yang bacaannya sir, ya maka tentu saja itu bacaannya pun sir. Ya, bacaannya juga sir. Adapun salat jahriyah, ya apakah kita ya dengan keras mengucapkan amin dalam salat jahriyah tersebut atau tidak? Ya, ini pun ya khilaf para ulama dalam permasalahan ini. Ya, sebagian ulama, ya Imam Malik, mendapat Imam Malik dan para ulama Kufiyun, ya ulama Kufah, ya seperti Sufyan ya, Al-Thawri, ya Ibnu Abi Layla, Al-Imam Abu Hanifah, itu di antara ulama-ulama Kufah yang berpendapat bahwasanya tidak dijaharkan, ya. Aminnya tidak dijaharkan. Ya, dan ini berdasarkan ya riwayat ya hadis yang diriwayatkan dari jalan Syu'bah, ya Syu'bah bin Hajjaj Al-Thaqafi, Amirul Mukminin fil hadis. Ya, beliau meriwayatkan dari jalan beliau, ya akhbarani Salamah bin Kuhail, ya telah menyampaikan kepadaku Salamah bin Kuhail, qala sami'tu Hujran Abul Anbas. Ya, aku mendengar Hujr Abul Anbas, ya berkata, sami'tu Alqamah ibn Wa'il, aku mendengar Alqamah ibn Wa'il, ya, yuhadithu an Wa'il, yang dia menyampaikan hadisnya dari Wa'il bin Hujr, bahwasanya Wa'il mendengar, ya, bahwasanya Nabi sallallahu dia salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika Nabi SAW membaca ghairil maghdubi alaihim waladdalin, ya, sampai kepada penghujung Al-Fatihah, qala amin. Nabi SAW mengucapkan amin, khafadha biha sawtahu. Ya, Nabi SAW mengucapkan aminnya, khafadha biha sawtahu. Ya, beliau merendahkan suaranya. Ya, beliau merendahkan suaranya. Wa wada'a yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra. Dan Nabi SAW meletakkan tangan kanannya, ya, di atas tangan kirinya. Wasallama an yaminihi wa an yasarihi. Dan beliau mengucapkan salam ke kanan dan kirinya. Ya, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud At-Tayalisi dalam musnadnya, Imam At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, dan para ulama lainnya. Ya, bahwasanya ucapan amin, khafadha biha sautahu. Ya, dengan merendahkan ucapan amin. Ya, tidak menjaharkan ucapan aminnya. Ya, hadis ini secara zahirnya, ya, sanadnya sahih. Ya, apalagi dari jalan Syu'bah bin Hajjaj Al-Thaqafi yang merupakan Amirul Mukminin fil hadis. Ya, namun, ya, kenyataannya diriwayatkan juga dari jalan yang lain, ya, hadis yang sama hakikatnya, namun dengan, ya, makna yang berbeda dari hadis yang diriwayatkan dari jalan Syu'bah tersebut. Ya. Dan yakni hadis yang diriwayatkan dari jalan Sufyan. Sufyan itu Ats-Tsauri. Ya, Sufyan Ats-Tsauri an Salamah bin Kuhail, sama-sama dari jalan Salamah bin Kuhail. An Hujrin ibni Anbas. Di sini baru berbeda dari Hujr bin Anbas. Tadi dari Syu'bah, ya, namanya itu berubah agak beda. Hujr Abul Anbas. An Wa'il bin Hujr, langsung dari sahabat Wa'il bin Hujr. Adapun tadi dari jalan yang awal itu melalui perantara Al-Qamah bin Wa'il. Ya, dari kalau ini langsung dari sahabat Wa'il bin Hujr, bahwasanya dia berkata, "Sami'tu an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam yamuddu biha sautahu." Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memanjangkan suaranya ketika mengucapkan amin. Ya, yakni memanjangkan suaranya mengucapkan amin, idza qala ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, ketika mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, dalam juz'un al-qira'ah khalfah al-imam. Ya, begitu pula Imam At-Tabarani dalam al-mu'jam al-awsat, dan juga Imam Baihaqi dalam, ya, as-sunan kubranya. Ya, maka diperhatikan bahwasanya secara zahirnya kedua sanadnya sama-sama sahih, tapi di sini ada perbedaan. Yakni dari jalan Syu'bah tadi, ya, Nabi SAW mengucapkan aminnya, khafadha biha sautahu, merendahkan suara aminnya. Sedangkan di hadis, ya, dari jalan Sufyan Ats-Tsauri, Nabi SAW, ya, yamuddu biha sautahu. Yang dari jalan yang lain, dari jalan Ibnu Katsir, rafa'a biha sautahu. Bahwasanya Nabi SAW ketika mengucapkan aminnya, mengangkat suaranya. Ya, mengangkat suaranya. Maka dari sini, ya, sepakat ada ucapan amin, namun berbeda dalam hal kaifiat. Ya, yang riwayat pertama, yakni merendahkan suaranya. Yang riwayat kedua, meninggikan atau mengangkat suaranya. Ya, mana yang lebih tepat? Ya, wallahu alam, yang lebih tepat adalah, ya, riwayat yang kedua. Bahwasanya ucapan amin tersebut, ya, dengan dikeraskan suaranya dan diangkat suaranya, ya, baik bagi imam maupun makmum. Ya, kenapa? Imam Al-Hasan bin Ali At-Tusi, ya, dalam kitab Mukhtasar Al-Ahkam, yang hakikat ini, ya, mustakhraj terhadap Sunan At-Tirmidzi, ya, beliau berkata, ya, tentang kedua hadis ini, yakni hadis dari jalan Sufyan dan Syu'bah, ya, hadithu Sufyan asah min hadithi Syu'bah. Ya, hadis Sufyan Ats-Tsauri lebih sahih daripada hadis Syu'bah. Ya, wa aqta Syu'bah fi mawadhi' min hadzal hadis. Dan Syu'bah bin Hajjaj, ya, masya Allah, walaupun beliau dijuluki Amirul Mukminin fil hadis, namun beliau tidak luput dari kesalahan. Ya, Syu'bah bin Hajjaj dalam satu hadis ini terdapat tiga kesalahan. Ya, masya Allah. Ini, ya, tentulah, ya, kita yang hafalan yang tidak seperti Syu'bah bin Hajjaj, ya, banyak kekurangannya. Ya, ilmunya pun sedikit tentu. Ya, para, ya, kita, ya, ustad-ustad kecil ini tentu lebih banyak lagi kesalahannya. Namun kita hanya menjelaskan kesalahan para ulama tersebut bukanlah dalam hal, ya, dalam rangka merendahkan mereka, namun dalam rangka menjelaskan yang lebih benar, yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, adapun, ya, tidak ada orang yang berani merendahkan Amirul Mukminin, ya fil hadis Syu'bah bin Hajjaj Ats-Tsaqafi. Ya, beliau tetaplah ya julukan beliau sebagai Amirul Mukminin fil hadis, namun yang lebih tepat dalam hadis ini adalah riwayat Sufyan Ats-Tsauri. Ya, kita Imam At-Tusi dalam hadis ini ya Syu'bah melakukan 3 kesalahan. Ya, dia di riwayatnya beliau mengatakan Hujur Abul Anbas, hakikatnya itu Hujur bin Anbas, bukan Abul Anbas. Ya, Hujur bin Anbas yang kunyahnya itu Abu Sakan. Ditambah lagi Syu'bah menambahkan rawi Alqamah bin Wa'il, anaknya Wa'il bin Hujr. Ya, pada hakikatnya di jalan-jalan yang lain itu tidak ada Alqamah bin Wa'il. Ya, sebagaimana dari jalan Sufyan Ats-Tsauri yang lebih tepat langsung kepada sahabat Wa'il bin Hujr. Jadi yang kesalahan yang ketiga, Syu'bah meriwayatkan dengan lafaz khafadha biha sautahu. Syu'bah merendahkan suaranya. Ya, yang lebih tepat adalah ya menaikkan suaranya, meninggikan suaranya. Sebagaimana dalam riwayat ya dari jalan Sufyan Ats-Tsauri. Ditambah lagi, kenapa kalau kita katakan ya riwayat Sufyan Ats-Tsauri itu lebih benar? Ya, para ulama dalam membahas hadis, ya dalam biografi para ulama itu sudah bahas ya mana yang hafalannya lebih kuat. Ya, Sufyan Ats-Tsauri ahfadhu min Syu'bah. Sufyan Ats-Tsauri hafalannya itu lebih kuat daripada Imam Syu'bah, dan keduanya ya sama-sama Amirul Mukminin fil hadis. Ya, itu pertama. Kedua, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala ya tidaklah bersendirian dalam meriwayatkan lafaz tersebut. Ya, tapi beliau ya dikuatkan dari ya para ulama yang lain yang meriwayatkan hadis yang sama, yakni dari jalan Al-Ala bin Salih Al-Asadi, dari Salamah bin Kuhail, ya, dan riwayatnya serupa dengan riwayat Sufyan Ats-Tsauri. Ya, sehingga yang lebih tepat adalah ya riwayat bahwasanya amin itu dijaharkan. Ya, mengucapkan amin itu dijaharkan dan dikeraskan suaranya. Ya, dan ini riwayat yang lebih sahih ya dalam di antara 2 riwayat tersebut. Ya, wallahu a'lam. Ya, lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala yang melanjutkan bahasannya tentang amin. Waqad qaddamna fil fasli qablahu annahu yustahabbu an yafsila baina akhir al-Fatihah wa baina amin bi saktatin latifah. Ya, dan telah kita bahas ya pada pembahasan yang telah lalu, beliau membahas tentang saktah ya bahwasanya disukai untuk memisahkan antara akhir surat Al-Fatihah dengan amin. Ya, antara akhir surat Al-Fatihah waladdallin dengan amin dipisahkan dengan saktah yang pendek, ya dengan jeda yang pendek. Mengapa? Agar tidak disangka bahwasanya amin tersebut termasuk bagian dari surat Al-Fatihah. Ya, dan beliau tidak yang mengulangi lagi pembahasannya, hanya mengisyaratkan saja. Ya, lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala yang melanjutkan wa ma'nahu. Ya, beliau melanjutkan pembahasan tentang makna amin. Ya, apakah ya makna dari amin tersebut? Ya, apakah memiliki makna atau tidak? Ya, dan para ulama ya banyak pendapatnya tentang makna amin tersebut. Ya, yang insyaallah kita akan bahas ya setelah jeda yang berikut ini. Alhamdulillah telah usai materi kita di sesi yang pertama dari Ustadz Varian LC. Sangat menarik dan bermanfaat sekali untuk kita simak. Dan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami karena kami akan kembali setelah jeda sejenak. AM 774 kHz Ismail Radio, Happy Life with Al-Quran. Renungan Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. عن طارق بن أشيم الأشجعي رضي الله عنه قال كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني صحيح مسلم رقم الحديث 35 بين قوسين 2697. Dari Tariq bin Asyam Al-Ashja'i radhiyallahu anhu, ia berkata, jika ada orang yang masuk Islam, maka Nabi SAW mengajarkannya cara salat. Lantas beliau menyuruhnya untuk mengucapkan kalimat ini: Allahumma ghafirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Ya Allah, ampunilah aku, kasihani dan sayangilah aku, berilah petunjuk padaku, berilah kesehatan kepadaku, dan berilah aku rizki. Sahih Muslim. Hadis nomor 35, strip 2697. Beberapa faedah hadis ini adalah: 1. Doa ini mencakup semua unsur kebahagiaan, keselamatan, kesehatan bagi seorang muslim di dunia dan akhirat. 2. Seorang muslim harus bersungguh-sungguh untuk berdoa dengan doa ini, sebagaimana tuntunan Nabi SAW, karena doa ini akan mendekatkan dirinya kepada Allah. 3. Sangat dianjurkan bagi seorang muslim untuk berdoa kepada Allah dengan ikhlas, penuh harap, dan sekaligus merasa takut. Perawi hadis, Tariq bin Asyam bin Mas'ud al-Asja'i al-Kufi radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah ayah Abu Malik Sa'ad bin Tariq al-Asja'i, dan nama Abu Malik adalah Sa'ad. Sahabat ini adalah orang Kufah, dan anaknya Abu Malik meriwayatkan darinya. Telah diriwayatkan hadis dari Tariq al-Asja'i radhiyallahu anhu dalam kitab-kitab hadis 4 hadis saja. Rubrik kisah orang soleh. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, salah seorang yang disiplin menjaga waktu. Apabila telah selesai makan siang, Ibnu Jarir At-Tabari tidur sebentar dengan pakaian berlengan pendek. Setelah bangun, beliau mengerjakan sholat zuhur, lalu menulis kitabnya hingga waktu asar tiba, kemudian keluar untuk sholat asar. Selanjutnya, beliau duduk di majelis bersama orang-orang untuk mengajar sampai datang waktu maghrib. Setelah itu, mengajar fikih serta pelajaran-pelajaran lain sampai masuk sholat isya. Baru beliau pulang ke rumah. Beliau pandai membagi waktu siang dan malamnya untuk kemaslahatan diri, agama, dan sesama sebagaimana yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Jarir selama 40 tahun mampu menulis dalam setiap harinya sebanyak 40 lembar. Sekelompok murid Ibnu Jarir berusaha menghitung seberapa banyak karya yang dihasilkannya setiap hari. Sepanjang hidupnya, beliau rahimahullah sibuk dengan tulis-menulis dimulai sejak usia baligh sampai wafat, yakni di usia 86 tahun. Kemudian, mereka menghitung jumlah lembaran-lembaran itu. Dari perhitungan tersebut, dapat diketahui bahwa pada setiap harinya Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah menulis kurang lebih 14 lembar. Jelas, ini merupakan sebuah prestasi yang tidak mungkin diraih seorang manusia pun pada waktu itu kecuali berkat inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Maka, jika kita kalikan jumlah hari beliau menulis selama 72 tahun, sedangkan setiap hari beliau menulis 14 lembar, maka jumlah karya Ibnu Jarir adalah 300.058 lembar. Sumber 99 Kisah Orang Saleh, Pustaka Darul Haq. Al-Fatawa Syar'iyyah fil Masailil Asriyah. Syekh, Allah yahsin lik, musafir am manas muqimin wa atam, madha yakun biha salatihi? Idza atam musafir الذي صار إماما للمقيمين فإن ذلك لا بأس به، لكنه خلاف السنة. السنة أن يصلي قصرا، وأن يقول لهم إني مسافر سأصلي ركعتين، فإذا سلمت فأتم. Fatwa hukum menyempurnakan solat ketika safar oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Seorang musafir mengimami penduduk yang mukim dengan menyempurnakan solatnya. Bagaimana keadaan solatnya? Syekh menjawab, apabila dia menyempurnakan solatnya sementara ia seorang musafir dan menjadi imam bagi penduduk yang mukim, maka hal itu tidak mengapa. Hanya saja dia menyelisihi sunnah. Dan yang sunnah, hendaklah dia mengqasar solatnya dan mengatakan kepada mereka yang mukim, saya seorang musafir dan saya akan mengerjakan solat 2 rakaat. Bila saya salam, maka sempurnakanlah solat kalian. Sumber forumsalafi.net. Alih bahasa oleh Syabab Forum Salafi. Demikian fatwa terkini. Ikuti fatwa terkini berikutnya hanya di AM 774 kHz Ismail Radio. Bahagia bersama Al-Quran. AM 774 kHz Ismail Radio. Happy Life with Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi shahida wa kafa billahi wakila. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran. Kami ucapkan jazakumullah khairan kathiran kepada Anda yang setia bersama kami dan kepada Anda yang baru bergabung di frekuensi 774 Ismail Radio. Sebelum kita lanjutkan pembahasan materi di sesi yang kedua dari Ustadz Varian LC, terlebih dahulu kami undang Anda bagi Anda sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya seputar masalah terkait, yaitu tentang bab amin. Silahkan hubungi kami di nomor 0218499 4343 atau dengan mengirim pesan singkat dan WhatsApp di nomor 0852627474. Selanjutnya marilah kita simak dan kita dengarkan kembali materi dari Ustadz Varian LC di sesi yang kedua tentang bab amin. Kepada Ustadz Faliatafattol. Alhamdulillah, para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran. Ya, mari kita lanjutkan pembahasan kita yang masih tentang amin. Ya, lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala yang membahas tentang apakah makna amin tersebut. Ya, apakah amin memiliki makna? Ya, lalu beliau berkata, wa ma'nahu, yakni makna dari amin, Allahumma istajib. Ya Allah, kabulkanlah. Ya, makna amin adalah ya Allah, kabulkanlah. Ya, ini yang beliau awali dari makna amin yang zahirnya bahwasanya ini pendapat yang beliau pilih, ya, dan beliau meriwayatkan dengan sighat jazm. Ya, dan makna amin, Allahumma istajib, ya Allah, kabulkanlah, ini pula ya makna yang dirajihkan oleh al-imam Qadhi Iyad dalam al-ikmal fi syarhi sahih Muslim. Ya, makna amin adalah Allahumma istajib, ya Allah, kabulkanlah. Ya, namun para ulama ya tidaklah satu pendapat tentang makna amin tersebut. Ya, sebagian ulama ada yang mengatakan waqila kadzanika falyakun. Ya, ada ulama yang mengatakan bahwasanya maknanya falyakun, ya maka jadikanlah. Waqila if'al. Ya, juga diriwayatkan bahwasanya ada ulama yang mengatakan bahwa maknanya adalah if'al. Ya Allah, lakukanlah. Ya, dan ini ya makna yang dibawakan oleh atau ya yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Ya, makna amin adalah if'al, lakukanlah. Ya, namun apakah ini ya perintah bagi Allah Subhanahu wa taala? Ya, maka cara memahaminya sebagaimana dalam bahasa Arab, bukanlah ini maknanya, yakni hamba ya kita hamba Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Allah, ya Allah lakukanlah, ya ini bukan perintah, tapi sebagaimana cara memahami fi'il amr apabila dari yang orang ya atau zat yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah maknanya baru perintah. Ya, ini kalau Allah kepada hambanya dengan fi'il amr baru itu disebut ya al-amr, disebut sebagai perintah. Adapun dari yang lebih rendah kepada ya zat yang maha tinggi atau yang lebih tinggi dari hamba kepada Allah, maka itu maknanya doa. Ya, maknanya adalah doa dalam bahasa Arab. Ya, waqila ma'nahu la yaqdiru ala hadha ahadun siwaka. Ya, sebagian ulama berpendapat bahwasanya maknanya adalah tidak ada yang mampu ya untuk yang mengabulkan atau melakukan ini kecuali engkau. Ya, ini adalah ya pendapat sahal. Wallahu alam, siapa yang dimaksud, apakah sahal ya at-Tusturi atau sahal yang lainnya? Ya, saya belum mendapatkan riwayat atau ya keterangan yang lebih lengkap siapa sahal yang dimaksud. Waqila ma'nahu la tukhayyib raja'ana. Ya, sebagian ulama berpendapat bahwa maknanya ya janganlah engkau ya jangan engkau hancurkan atau kecewakan harapan kami. Ya, ini yang dibawakan makna oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya setelah beliau meriwayatkan hadis tentang amin. Waqila ma'nahu Allahumma amminna bi khairin. Ya, sebagian ulama berpendapat bahwa maknanya ya Allah, ya amankanlah kami dengan kebaikan, yakni jagalah ya kami dengan keamanan. Wa qila huwa taba'allahu 'ala ibadihi ya'fahu bihi 'anhum al-afat. Ya, sebagian ulama berpendapat bahwa maknanya itu adalah cap ya dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya, ya dengannya Allah menghindarkan segala macam musibah. Wa qila hiya darajatun fil jannah yastahiquha qa'iluha. Ya, sebagian ulama berpendapat bahwa amin adalah derajat di surga. Ya, derajat di surga yang orang yang mengucapkannya berhak untuk mendapatkan ya derajat tersebut. Waqilah hiya ismun min asma'illahi ta'ala. Ya, sebagian ulama berpendapat bahwasanya amin itu adalah nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan ini adalah pendapatnya ya Mujahid dan Hilal bin Yasaf, ya. Bahwasanya amin itu di antara nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, namun Al-Imam An-Nawawi mengatakan bahwasanya ya ini diingkari oleh para ulama yang lainnya. Wa ankara al-muhaqqiquna wal jamaahiru hadha. Ya, dan para ulama muhaqqiqin dan jumhur para ulama mengingkari makna ini. Yakni maknanya bukanlah nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin bukan, yang lebih tepat bahwasanya amin bukan dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qila huwa ismun ibraniyun mu'arrabun. Ya, sebagian ulama ada yang pendapat bahwasanya ya amin adalah nama Ibrani, nama dari bahasa Ibrani yang dimasukkan ke dalam bahasa Arab. Ya, ini adalah pendapatnya Imam Atiyah, ya seorang ulama mufassirin. Ya, beliau berkata amin kalimatun ibraniyatun aw suryaniyatun wa laysat arabiyyah. Bahwasanya amin adalah ya kalimat dari bahasa Ibrani atau bahasa Suryani, yakni bahasa Bani Israel. Ya, bahasa Bani Israel bukan dari bahasa Arab. Wa qila ghairu dhalika. Ada ulama yang berpendapat bahwasanya makna amin selain dari itu. Ya, di antaranya pendapat Imam Ibnu Zaid, ya seorang ulama ahli tafsir juga, bahwa amin kanzun min kunuzi al-arsh la ya'lamu ahadun ta'wilahu illa Allah. Ya, bahwasanya amin itu adalah ya perbendaharaan dari perbendaharaan yang ada di arsh yang tidak ada yang mengetahui hakikatnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, di antara juga ya ada yang ulama mengatakan bahwasanya amin ya arba'atun ahrufun muqatta'ah min asma'illahi azza wa jal wa hiya khatamu rabbil alamin yakhtimu bihi bara'ata ahli al-jannati wa bara'ata ahli an-nar. Ya, bahwasanya amin ya empat huruf muqatta'ah ya dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini adalah cap dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah mencap dengannya ya para penduduk surga dan para penduduk neraka. Wa daliluhu ma ruwiya 'an Abi Hurairah 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam amin khatamu rabbil alamin 'ala ibadihi al-mu'minin. Ya, sebagaimana diriwayatkan ya sebuah hadis, wallahu alam, saya pun belum mendapatkan ya di kitab hadis mana lafaz riwayat ini, apakah hadis yang sahih atau tidak, saya pun belum mengetahuinya. Ya, diriwayatkan, namun riwayat ini dibawakan oleh Imam An-Nawawi, dan makna-makna ini ya lebih lengkapnya dibawakan oleh Imam An-Nawawi berserta ya para ulama yang mengatakannya di kitab Tahdzibul Asma wal Lughat. Ya, bahwasanya amin dia diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, amin adalah cap dari Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin ya terhadap hamba-hambanya kaum mukminin. Ini di antara ya makna-makna amin. Ya, namun yang dibawakan di awal oleh Imam Nawawi maknanya adalah Allahumma istajib. Ya Allah, kabulkanlah. Namun kalau kita ya perhatikan beberapa dari pendapat para ulama tersebut itu saling menguatkan satu sama lain dan tidak saling bertentangan. Ya, seperti amin dia dan ifal dari tafsir Ibnu Abbas, ya maupun la yaqdiru ala ahadha ahadun siwaka, ya dan juga amin adalah ismun ibraniyun ya mu'arrabun, itu tidaklah saling bertentangan satu sama lain. Yakni amin ya Allah kabulkanlah, dan itu adalah ya salah satu fi'il amr, karena yang lebih tepat amin itu ismu fi'il amr, ya ismu fi'il amr bukan fi'il amr. Kenapa? Karena dia tidak memiliki tasrif sebagaimana lafaz bahasa Arab biasanya, namun dia fi'il, ismu fi'il amr, ya, yang kurang lebih maknanya seperti fi'il amr dalam tafsir Ibnu Abbas, yang ini adalah bukan kalimat asli dalam bahasa Arab namun dari bahasa Ibrani atau bahasa Suryani. Ya, dari beberapa makna tersebut itu tidak saling bertentangan ya, namun saling menafsirkan satu sama lain. Ya, wallahu a'lam. Ya, lalu Al-Imam An-Nawawi yang membawakan ya bagaimana cara mengucapkan lafaz amin. Ya, ternyata lafaz amin itu tidaklah ya satu baku. Ya, itu saja. Namun ada beberapa macam metode cara pengucapan lafaz amin. Ya, Imam An-Nawawi ya kemudian melanjutkan wa fi amin lughatun. Ya, dalam lafaz amin ada beberapa ya bahasa, beberapa cara pengucapan. Qala al-ulama'u afsahuha amin bil maddi wat takhfifil mim. ya, ya, amin yang paling fasih adalah dengan amin dengan mad, ya, dengan mad pada alif maupun mim, ya, ya, dengan mad pada alif maupun mim, ya, wa takhfifil mim, dan mimnya mukhaffafah, yakni mimnya tidak bertasydid, mimnya tidak bertasydid, amin, ya, ini yang paling fasih menurut kebanyakan para ulama. Wathaniyatu bil qasri wa hatani mashhuratani, lafaz yang kedua adalah dengan pendek, ya, dengan pendek amin, ya, dengan bacaan pendek amin, dan ini adalah dua lafaz yang masyhur, namun yang lebih fasih dan lebih masyhur yang pertama tadi, ya, yang lebih fasih dan masyhur yang pertama tadi. Wathalithatu amin bil imalati ma'al maddi bainahuma hakahal wahidi an Hamzah wal Kisai, lafaz yang kedua adalah amin dengan imalah. Imalah, ya, itu lafaz pengucapan antara fathah dengan kasrah. Ya, kurang lebih amin. Amin ma'al mad bainahuma, yang madnya ada di huruf min juga tanpa tasydid pada mimnya. Amin. Ya, dengan imalah pada bacaan mad mimnya. Ya, ini adalah, ya, riwayat dari Hamzah dan Al-Kisai yang mereka merupakan, ya, di antara kedua ulama qiraat. Warabi'atu bitasydidil mimi ma'al mad. Ya, lafaz yang keempat adalah dengan mentasydidkan mim dan dengan mad. Kurang lebih hampir sama seperti yang pertama, namun lafaznya dengan mentasydidkan mimnya. Kalau yang pertama tadi mimnya tidak bertasydid, kalau lafaz yang keempat ya hanya ditambah tasydid pada mimnya. Amin. Amin, ya, dengan tasydid pada mimnya. Hakahul Wahidi anil Hasani wal Husain ibn al-Fadl wa qala yuhaqqiqu ma ruwiya an Ja'far as-Sadiq qala ma'nahu qasidina nahwaka wa anta akramu min an tukhayyiba qasidan. Hadha kalamu al-Wahidi. Ya, makna yang keempat bahwasanya dengan amina dengan tasydid pada mimnya. Ya, ini sebagaimana juga, ya, diriwayatkan dengan makna yang serupa dari Ja'far as-Sadiq, ya, salah seorang ulama dari kalangan Ahlul Bait, ya, dan beliau adalah ulama Ahlus Sunnah. Ya, beliau ulama Ahlus Sunnah namun diakui sebagai, ya, Rafidah oleh orang-orang Syiah Rafidah, dan ini adalah tidak benar. Ya, yang benar adalah beliau ulama Ahlus Sunnah, hanya saja, ya, dicatut oleh orang-orang Syiah Rafidah sebagai imam mereka. Hakikatnya beliau adalah, ya, seorang ulama Ahlus Sunnah. Ya, dan beliau adalah, ya, cinta semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik kakeknya Ali bin Abi Thalib maupun semua sahabat maupun, ya, Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhum. Ya, ma'nahu qasidin, yang kata Ja'far as-Sadiq makna amin, yakni dengan lafaz yang keempat dengan mentasydidkan mim, maknanya adalah qasidina nahwaka, yakni kami, ya, bermaksud menuju engkau wahai Allah, wa anta akramu min an tukhayyiba qasidan, dan engkau adalah, ya, lebih mulia daripada, ya, engkau mengecewakan orang yang bermaksud menuju kepadamu, yakni Allah. Ya, tentu saja Allah mengijabah doa. Ya, walaupun ijabah doa dari Allah Subhanahu wa taala tidaklah yang mesti mengkabulkan apa yang diminta oleh hamba dengan seketika itu pula. Yang qasidin, ya, makna amin itu qasidin itu ditunjukkan juga oleh ayat, ya, dalam surat Al-Maidah ayat 2, aminal baital haram yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, yakni qasidin, menuju, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun, ya, para ulama, ya, ada empat pengucapan lafaz amin tersebut, yang pertama yang fasih, yang kedua pun dia, ya, masyhur namun masih kalah masyhur dan fasih dari lafaz yang pertama, yang ketiga pun ada ulama qiraat yang menguatkan ucapan tersebut, ya, yang keempat ini yang diingkari oleh para ulama, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Nawawi. وَهَذِهِ الرَّابِعَةُ غَرِيبَةٌ جِدًّا وَقَدْ عَدَّهَا أَكْثَرُ أَهْلِ اللُّغَةِ مِنْ لَحْنِ الْعَوَامِ وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَهَا فِي الصَّلَاةِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ. Ya, lafaz yang keempat ini, yakni dengan lafaz, ya, mad pada alif, ya, dan mimnya, dan juga disertai tasydid pada mimnya. Amin. Ya, lafaz ini adalah, ya, sangat gharib, ya, sangat gharib. Gharib, kalau dalam, ya, ilmu riwayat, ada kalanya maknanya, yakni gharib, sanadnya hanya diriwayatkan dari satu jalan saja, ada kalanya isyarat bahwa itu isyarat kedhaifan, ya, isyarat dhaifnya riwayat tersebut. Seperti Al-Imam At-Tirmidzi, kalau dalam, ya, sunan beliau, beliau mengatakan gharib, Ya maksudnya selainlah itu ya jalan yang hanya menyendiri saja, namun itu juga isyarat ya kedhaifan. Dan biasa Imam At-Tirmidzi membawakan satu nama yang bermasalah dalam riwayat yang gharib tersebut. Ya waqad 'addaha aktsar ahli lughati min lahn al-'am, bahkan ya kebanyakan para ulama lughah yang menganggapnya sebagai bahwa ucapan amin ini adalah lahan yang diucapkan oleh orang-orang awam kaum muslimin yang kemudian menyebar atau kemudian dipakai, bukan dari ulama lughah bahasa Arab, bukan pula dari riwayat yang sahih. Ya, wallahu alam, itu yang dijelaskan oleh Imam Nawawi, dan beliau lebih lengkap lagi ya beliau jelaskan di kitab Tahdzibul Asma wal Lughat. Ya sehingga Pak, kalau lafaz yang pertama maka itu sahih, mengucapkan amin di dalam sahih. Begitu pula yang kedua, dan itu lafaz yang masyhur. Begitu pula yang ketiga, karena diriwayatkan juga dari jalan ulama qiraat dengan ya riwayat yang sahih. Adapun lafaz yang keempat ini, waqala jama'atun min ashabina man qalaha fi shalati batalat shalatuhu. Ya berkata beberapa ulama dari ashab kami yang dari para ulama Syafi'iyah, ya barang siapa yang mengucapkannya, mengucapkan lafaz yang keempat. Ya dengan lafaz amin. Ya dengan mat pada alif dan mim dan tasdid pada mimnya. Barang siapa yang mengucapkan ya lafaz amin tersebut dengan seperti itu di dalam salatnya, maka batal salatnya. Ya maka salatnya batal. Ya kenapa? Karena salat tidak boleh dimasuki oleh perkataan manusia. Ya sedangkan amin yang ini bukanlah lafaz amin yang benar. Ya tapi amin yang salah, sehingga kalau mengucapkannya maka dia memasukkan perkataan manusia di dalam salat. Ya maka itu ya bisa membatalkan salat karena bukan lafaz amin yang benar. Ya maka hendaknya kita waspada. Ya terlebih lagi lafaz amin yang keempat ini mirip dengan amin yang pertama yang paling fasih. Ya hanya beda tasydid pada mimnya atau tidak ada tasydid. Ya maka hendaknya kita perhatian terhadap lafaz ya amin kita yang paling fasih, yang paling selamat adalah lafaz yang pertama tadi, amin ya dengan mad pada alif dan mimnya namun tanpa tasydid pada mimnya. Wallahu a'lam. Ya mungkin ini yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Tip, alhamdulillah telah usai materi kita. Di sesi yang kedua selanjutnya kita beranjak pada sesi tanya jawab. Bagi Anda sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya, silakan hubungi kami via udara di nomor 0218499 4343 atau dengan mengirim pesan singkat dan WhatsApp di nomor 0852627 7474. Dan langsung saja kita bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk Ustaz. Pertanyaan pertama hadir dari hamba Allah di Pekayon Jaya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah disyariatkan pula mengucap amin saat seorang imam itu membaca doa kunut nazilah dalam sholat, Ustaz? Jazakallah khairan. Membaca doa kunut nazilah. Ya kunut nazilah. Ya barakallahu fik terhadap pendengar. Kunut nazilah ya thabit dari Nabi SAW di beberapa hadis, dan bacaan kunut nazilah Nabi SAW berbeda-beda ya tergantung pada kondisi yang dialami oleh Nabi SAW. Ya pernah ketika ya tewas beberapa ya sahabat, yang ya sahabat tersebut ya hafazah Al-Quran, Nabi SAW mendoakan kunut nazilah untuk mereka. Begitu pula ketika beberapa ya qabilah ya menentang Allah dan Rasulnya, Nabi SAW mendoakan kunut nazilah, keburukan atas mereka. Kunut nazilah tergantung hajat yang dialami oleh kaum muslimin di suatu tempat. Ya maka ya bacaan amin pun wallahu alam yang zahir itu pun tidak masalah. Ya kenapa? Karena bahkan doanya saja dibuka secara umum. Ya dan makna amin ya Allahumma istajib, ya Allah kabulkanlah doa kami. Ya maka wallahu alam ya yang zahir itu tidak masalah. Tidak masalah. Jazakallah khairan atas jawaban dari pertanyaan pertama. Selanjutnya ada pertanyaan masuk dari Ibu Siti di Bekasi, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi saya mau sholat subuh, air tidak keluar. Kalau mau kodok subuh, dikerjakan saat sholat zuhur, sebelum sholat zuhur atau sudah sholat zuhur, Ustaz? Mohon penjelasannya. Barakallahu fik kepada Ibu Siti. Ibu Siti di Bekasi. ketika sholat subuh ya air, namun air tidak keluar. Iya. Apakah sudah mencari ke tetangga sebelahnya atau tidak? Wallahu a'lam, yang saya pahami dari pertanyaan tersebut beliau tidak mencari. Mm-mm. Ya, tayamum ya baru boleh ketika seseorang sudah mencari. Ya, disyaratkan ya para ulama membahas bahwasanya tayamum itu disyaratkan bahwa sudah mencari. Kenapa? Karena Allah sebutkan dalam ayat tentang tayamum, ya, fa in lam tajidu ma'an fatayammamu. Kalau kalian tidak mendapatkan air, yakni sudah mencari namun tidak mendapatkan air, baru boleh beralih kepada tayamum. Ya, maka alhamdulillah ya rumah-rumah kaum muslimin ya saling berdekatan satu sama lain, ya, dan ya boleh meminjam atau meminta air atau bahkan membeli air kalaulah si tetangganya tidak mau memberikan kecuali dengan cara membeli. Dan alhamdulillah ya air pun murah harganya di negeri kita ini, ya bisa dibeli dengan harga yang amat murah. Ya, dan kata para ulama kalau bisa membeli air dengan ya dan mampu untuk membeli air tersebut dan tidaklah dia ya akan kelaparan ketika membeli air dan harga airnya normal, tidak di luar batas normal, maka dia harus membeli air. Ya, harus dia membeli air, tidak boleh beralih kepada tayamum. Adapun tadi dia bilang qada, ya, qada sebelum zuhur. Wallahu a'lam, berarti dia ya mungkin sudah mencari tapi keluar dari waktunya. Ya, maka ya lakukan sesegera mungkin salat tersebut. Ya, kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya tentang qada salat bagi orang yang ada udzur, ya man nama 'an salatin aw nasiha falyusalliha idza dzakaraha. Ya, barang siapa yang tertidur dari suatu salat atau lupa, maka hendaknya dia salat idza dzakaraha. Kapan waktunya? Begitu ingat, begitu bangun. Ya, segera langsung lakukan salat yang sudah ya keluar dari waktunya tersebut. Ya, wallahu a'lam, maka yang lebih tepat adalah dia mencari air terlebih dahulu, ya kemudian langsung segera salat begitu mendapatkan air. Ya, wallahu a'lam. Jazakallahu khairan. Kemudian ada penelpon masuk, kita angkat lebih dahulu, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Nur dari Jakarta Timur. Ibu Nur dari Jakarta Timur, silakan Ibu. Pencerahannya Pak Ustaz, minta pencerahannya. 2 tahun yang lalu kan saya operasi sesar, tapi kalau saya lelah, capek itu perasaanku dingin, tidak bisa ngambil wudu. Saya harus bagaimana Pak Ustaz untuk menjalankan sholat saya? Apakah saya tayamum, apakah saya tetap ngambil air wudu dengan air gitu Pak Ustaz? Kalau wudu itu nanti sakit atau bagaimana Bu? Oh, itu perasaannya dingin Pak Ustaz, nggak bisa megang apa-apa, itu nginjak ubin aja itu susah Pak Ustaz. Wudu pakai kaos kaki. Ya. Makasih Pak Ustaz, mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan atas pertanyaan dari Ibu Nur. Tapi silakan Ustaz. Barakallahu fik terhadap Ibu Nur di Jakarta Timur. Ya, bagaimana orang yang ya setelah operasi sesar, ya kemudian ya apakah ya boleh beralih dari wudu dengan air ke tayamum atau tidak? Ya, para ulama sudah membahas tentang hal tersebut bahwasanya ya di antara orang yang boleh beralih dari air ke tayamum adalah orang-orang yang sakit. Ya, orang-orang yang sakit ya, apalagi kalau jika berwudu dia bisa menyebabkan kematian. Maka ini tidak ada khilaf bahwa ya orang tersebut beralih ke tayamum. Namun kalau sakit saja ya, sakit yang seperti apa? Ya, dibahas dalam madhab Syafi'i bahwasanya kalau menyebabkan sakit bertambah parah sakitnya atau bertambah lama sakitnya, bertambah lama masa sakitnya, maka orang tersebut dia boleh ya beralih dari air ke tayamum. Ya, sebagaimana juga diriwayatkan dari ya saya lupa apakah ya sahabat Ammar bin Yasir atau sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As bahwasanya beliau pernah yang memimpin suatu perang, ya kemudian junub lalu beliau tayamum. Ketika itu ya malam sangat sholat subuh, ketika itu subuhnya masih sangat dingin, ya lalu hal tersebut pun diingkari oleh sahabat yang lain, kemudian dilaporkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya perihal beliau yang tidak mandi, ya tidak mandi bahkan menjadi imam pada sholat subuh dalam keadaan junub dan hanya mencukupkan dengan tayamum. Ya, kemudian ditanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, lalu Abdullah Ibnu Amr atau Ammar bin Yasir tersebut dia berdalil wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, janganlah ya engkau ya cemplungkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Yakni beliau kalaulah berwudu juga tidak akan mati, tapi itu sangat dingin ketika itu. Ya, ketika itu sangat dingin ya, dan bisa menyebabkan sakit. Ya Allah alam. Ya, maka yang lebih tahu hakikatnya kondisi sakitnya itu ibu itu sendiri dan dokter yang tentang di bidang itu. Apakah ya memang ya bisa menyebabkan sakit yang parah, atau bisa ya memperpanjang sakitnya, atau berpengaruh terhadap bekas operasinya. Ya, maka kalau demikian ya insyaallah itu mendapatkan rukhsah untuk tayamum. Ya, tapi kalau hanya ya dingin sedikit saja sehingga tapi masih bisa pakai air, ya hakikatnya ini masih tetap ya pakai air. Karena sebagian sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud, ya beliau tidak bermudah-mudah dalam hal tayamum di cuaca yang dingin. Ya, di cuaca yang dingin. Wallahu a'lam.